Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Kalau kamu pacar siapa? Subscriber 13 juta. Mobil banyak. Punya duit rumah banyak. Ada. Satu doang emang yang belum ada. Hatinya masih kosong. Iya. Ayo yo YouTube, selamat datang lagi di Celata Halilintar. Channel terkece, super terkeren, terhit di Asia bro. Asia. Sekarang kita kembali lagi ke segmen, salah satu segmen paling favorit di YouTube aku. Selain segmen-segmen yang lain tentunya, karena alhamdulillah sekarang banyak segmen yang dinanti. Sampai gue jarang banget upload gerbek guys. Saking gerbek tuh menurut aku kan udah banyak yang bikin. Jadi aku kadang-kadang bikin konten-konten lain dulu, gerbek dijarang-jarangin. Tapi ternyata banyak yang kangen, karena kita sebagai pelopor gerbek kita tetap harus bikin. Sombong amat. Nah, kali ini kita akan ngegerebek rumah salah seorang. Bukan salah seorang sih, salah dua orang. Lah, kok dua orang salah? Pokoknya dua-duanya artis TV. Ini pasangan selebriti. Kalian semua, saya ketabrak mobil guys. Alter bang. Oh iya bener. Bang. Wah, kelihatannya mobilnya banyak ya guys. Garasinya nanti kita akan bahas. Kita akan ketemu sama yang punya rumahnya loh. Biar sopan, di depan udah rame ya. Ternyata A-Team everywhere. Hashtag A-Team tersolid dunia. Kita tidak sedara, tapi lebih dari saudara bro. Iya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Coba kita akan dulu ya. Tadi sih gue udah janjian ya, tapi katanya lagi gak siap. Gimana? Assalamualaikum. Halo bro. Apa kabar? Baik dong. Bang Dika nih. Liter main ke rumah gua. Gak nyasar kan ke sini kan? Tadinya gua nyasar. Tapi tetap ketemu. Waduh, thank you. Cepat ketemu. Halo, apa kabar? Aduh. Kita masuk channel paling banyak subscribernya se Asia Tenggara. Asia. Wow. Ini suatu kehormatan aku bisa main di sini. Kehormatan. Oh, iya, soalnya kehormatan datangnya. Waduh. Aduh. Soalnya kemarin tuh aku ketemunya di acara ada di luar kota. Benar, terima kasih. Jangan dibahas. Mesti kan kita profesional. Bukannya banyak yang kesel kemarin. Iya sih. Masuk. Rencananya mau gerebek rumah. Oh gitu, boleh. Biasanya jadi, kita kalau gerebek rumah yang bagus. Ini gua kan rumahnya ini mah bagus dong. Salah satu ini kan kedua-duanya adalah artis legendaris Indonesia. Oh, iya. Kalau legendaris udah lama banget kayaknya ya. Udah agak sesepuh ya. Tapi sebelum itu biasanya gue ngasih baju dulu. Oh. Kak Usi sama Bang Dika. Oh, kabarnya lagi bikin YouTube ya? Iya, makanya lagi rame-rame banget. Wah. Ini apa nih? Aku dipakai nih. Langsung. Coba-coba, aha. Kalau ini namanya batik claw. Jadi belakangnya ini coraknya batik. Oh, belakangnya. Dan dia dari ada emas-emasnya gitu. Baju paling best seller sekarang. Wah, alhamdulillah. Amin. Tahu aja Bang Dika. Iya dong. Tahu aja, bisa aja. Kan saya ngikutin Anda. Siap. Eh, tunggu ya. Aku tuh emang kampungan banget, jadi aku gak tahu tuh masalah siap. Oh, tadinya gak tahu. Kan tahu, jadi waktu di Makassar, siap, ini apa? Oh, orang-orang rame ngomongnya kemarin itu bingung gitu ya. Dia sampe gak bisa jalan, siap, terus dibisikin, siap itu apa sih? Siap itu Asia Halilintar. Oh, Asia. Jadi ini rumahnya udah berapa tahun nih bro di sini? Dari 2017. Dari 2017? Jadi baru 2 tahun. Oh, jadi ini rumahnya bangun sendiri, ngedesain sendiri apa? Jadi waktu itu kita pindah rumah, pengen nyari yang lebih gede. Terus Usi pas jalan lewat sini, karena ini kan jalan tembus sebenarnya kan. Yeah. Ngelihat ada rumah dibangun, kondisinya ya udah 40% lah kurang lebih. Akhirnya ini dilanjutin. Akhirnya kita beli, kita yang lanjutin. Oh. Gitu. Cuman layoutnya kebetulan memang waktu itu udah jadi yang punya itu arsitek. Yeah. Cuman memang dijual gitu. Kalau harga belinya nggak boleh kasih tahu kan? Aduh malu pak, jauh lah. Sama rumah enggak, Anda enggak, dong. Kalau aku sih dari lihat depannya kelihatannya tapi gagah banget. Oh, gagah banget. Konsep desainnya deh. Kan ini kayaknya konsepnya beda-beda ya. Kayak ada elegansnya tapi ada marmer-marmernya. Jadi tiap ruangan itu desainnya beda-beda biar enggak bosan. Oh, biar enggak bosan. Jadi tapi ini kemauan Bang Dika apa kau sih? Bareng sih. Bareng. Oh, bareng. Kita kan suami. Oh, suami. Iya sih, kalau enak suami istri udah gitu. Udah berapa lama sih? Waduh, 7 tahun. 7 tahun, cuman pacaran dari 2007. Dari 2007? Iya, kenal. Wah, itu lama ya. Karena 12 tahun. Gak bosan-bosan itu. Ya, gak sepinternya kita lah. Ayo, dari 2007, pacaran 7 tahun. 5, pacarannya lama loh 5 tahun. Kalau kamu pacaran siapa? Ya udah enggak usah ditanya. Nanti saya akan tanya. Oh, berarti di channelnya kamu sih jawabannya. Di channel aku nanti. Subscriber 13 juta, mobil banyak. Punya duit banyak. Ada duit banyak. Adeknya banyak. Satu doang emang yang belum ada. Hatinya masih kosong. Iya. Jadi dari ruang tengah ini konsepnya bebas lah ya? Ini ruang tamu. Ruang tamu. Konsepnya yang modern sih sebenarnya. Modern. Oke, jadi lampunya juga ini pemilihannya juga. Iya, pemilihannya juga. Jadi ini kan memang menyesuaikan aja. Jadi emang pas orang datang sampai sini tuh ini apa ya? Iya. Soalnya kan kalau lihat dari gordennya minimalis, minimalis ya kan? Benar. Di sininya modern. Iya, benar. Di sininya American country gitu iya, kan. Iya, pinter loh. Dia ngerti loh ternyata. Aku juga bisa di awal-awalnya. Coba kita masuk ke ruangan selanjutnya. Oke, ini kayaknya ada 4 inces-incesnya ya di sini ya. Amel, wow. Ara, Elia, Teva. Jadi dulu waktu yang cowok terakhir. Gak ada cowok. Ini cewek semua. Cewek semua bro. Cewek semua. Kok gak bikin yang cowok sih bro? Justru pengen nanya nih sama bokap nyokap. Oh bro, iya. Bisa warna-warni iya, gitu ya. Iya. Kalau gimana? Kalau bokap nyokap gue kan 6 cowok 5 cewek hampir berimbang gitu. Pokoknya 4-4-nya cewek. Ya. Cewek. Mungkin harus lebih kenceng. Oh gitu ya? Doanya. Oh iya. Doanya. Cowok. Iya, lebih berkenangga gitu. Kok kita salah ya? Ada niatan tambah lagi mungkin masih penasaran belum dapat info. Enggak, ininya udah enggak ada. Udah oh, enggak ada. Jadi kan cuma cukup patuh. Mamanya udah nyerah ya. Cuman kan kontrol lah dari tangan laki-laki. Oh, oke kan. Jadi enggak bisa ya. Tetap, iya. Tetap terima aja. Nah, kalau di sini ini beda lagi konsepnya. Ini aku lebih heran lagi tiba-tiba masuk ke sini. Jadi ini ruangannya paling boros sebenarnya. Boros. Sebelumnya tuh Andika tuh udah mulai setengah jalan bikin apa tuh vertical garden ya. Ini pintunya kayak di Bali-Bali gitu ya. Sebenarnya. Jadi memang konsep desain layoutnya dulu memang dibikin tinggi, tinggi ke atas. Tapi jadinya bidangnya kosong banget. Sementara kalau mau naruh ruang keluarga di sini terlalu sempit kan. Pengennya jadi selasar panjang aja. Jadi kalau ada jadi kalau ada luas ya, luas gitu ya. Bikin apa ya? Bingung ini berapa kali ganti konsep iya. Tadinya mau dikasih bantal-bantal, vertical garden lah, akuarium. Akuarium. Jadi sampai sekarang nggak tahu ini mau jadi apa. Pada akhirnya kita ngelihat gebyok ini. Awalnya gebyoknya gebyok Bali. Gitu. Tapi ini pintunya berfungsi? Enggak. Karena saya keluar ke Bali langsung. Pintu Doraemon dong itu. Baca. Kalau ini beda lagi loh. Tadi kan kita agak ke Bali-Balian banyak jendela-jendela. Jadi ini kalau ini tuh kayak seakan-akan kita lagi di perkantoran, lagi di apartemen. Oh. Oh. Jadi konsepnya tuh kayak apartemen, karena kita gak berani tinggal di apartemen, jadi bikin aja begini ala-ala apartemen. Oh. Jadi masuk rumah gue tuh kayak masuk wahana, beda-beda. Setiap bener beda ya. Beda, benar. Lebih tepatnya memang dulu tuh bingung konsepnya, karena kita yang ngerjain rumah itu ada 3 orang. Iya, interior desainnya ada 3 orang. Interior desainnya 3 orang. Jadi berantem dah tuh ya mereka ya. Betul, jadi mereka udah dikasih bagian-bagian, lo pack ruangan ini, lo ruangan ini gitu. Jadi biar punya ide sendiri-sendiri jadi gak... Sama mereka juga pusing. Kali ini dia lagi bikin apa, gue nyatu ini kemana gitu kali ya. Ya biarin aja lah orang kita bayar guys. Oke, ini kita masuknya di sini lagi berantakan nih. Oh, cover lagu sekarang di YouTube. Iya, udah mau mencoba masuk ke ranah itu. Hanya sekedar punya supaya ada tempat untuk berkarya yang enggak punya batasan kayak di TV. Benar, benar. Kadang di TV kan kita selama ini ngerasain ya udah semua ada rules-nya, ada aturannya. Kadang-kadang kita enggak bisa explore diri sendiri. Itu sih yang aku lihat dari YouTube, kalau enaknya itu kita kayak explore diri kita sendiri dan apa yang kita mau bikin. Jadi kita sutradaranya, kita yang nulis skripnya. Betul. Kadang-kadang kita udah jadi kameramen dan bahkan editornya juga gitu. Jadi feel-nya lebih dapet. Apalagi ini jiwa seninya luar biasa nih yang tergabungkan dari dua orang ini. Dia. Abang Dika kan sibuk di TV. Berarti Kak Usi sekarang sibuk di dapur. Dia pas lah YouTube ya. Kemarin aku nanya Tante Gigi sama Arapi juga sama. Ya gue di TV, istri gue udah gak mau. Katanya mau YouTube aja. Emang dia sesekali aja, karena dianya sebenarnya mungkin hatinya udah gak di situ. Iya, ya, untuk rutinitas yang terus-terusan maksudnya gitu. Karena dia lebih ngurus aja. Bisnis, ngurus anak, terus kebanyakan waktu juga. Gue kan gue paling susah ngurus anak paling gede. Urus desa yang paling susah. Oh, ini paling susah ya. Tapi masih tahan ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Kasian. Gara-gara ngeluarin single Hadijah itu, makanya bikin YouTube. karena oh, karena kan biar kita bisa buat uploadnya nanti video ibaratnya penghasilannya buat kita sendiri iya, juga nggak masuk ke label ya. Pinter ya kayaknya. Kalau gue tuh seneng ya, banyak pasangan selebriti sekarang bikin YouTube ternyata pecah-pecah tuh, gue seneng. Amin. Gitu, jadi YouTube tuh lebih berwarna. Oh iya betul. Tapi nah, kalian bisa ngalahin lah. Wah enggak. Nah, emang anak-anak kakak nggak suka nonton YouTube? Suka, tapi kan mereka tuh aku nggak kasih bikin kayak Instagram aja, aku nggak kasih bikin. Oh, jadi mungkin untuk bikin channel itu mereka juga belum bikin. Oh gitu. Kenapa? Karena menurut aku belum siap aja gitu. Karena okay, kan tahu sendiri ya. Biar dia bisa bagi waktu lah belajar. Iya gitu. Udah dari kecil emang udah dilarang. Jadi pegang handphone aja mereka juga dilarang tiap hari. Makanya. Terus dia komplain gak sama mamanya? Mah, aku teman-teman ya, aku punya Instagram, aku nggak punya. Iya kalau masalah itu sih ya mereka sering bertanya kenapa nggak boleh. Sementara kan kita yang punya itu kadang-kadang ya kita tahu lah ada yes, orang yang bijak menggunakan sosmed. Bener. Ada yang kurang. Kurang. Bijak. Mungkin takutnya mereka nggak siap untuk menerima. Betul. Gitu ya. Takutnya secara mentalnya belum siap terus ngelihat yang begitu-begitu jadinya jadi salah arah. Mending sekarang udahlah hidup di dunia kalian ya, aja lalu, sebagai anak-anak dulu. Benar. Ada saatnya lah. Ada saatnya. Ya karena didikan orang tua beda-beda. Benar. Oke kita masuk nih ruangan pertama apa nih di sini nih? Ruangan pertama itu sih kamar tamu. Oh kamar tamu. Ada di sini ada ruangan yang favoritnya para tamu di sini. Mau nggak sini deh? Jadi kalau teman-teman aku kalau kesini. Kalau di atas di sini. Jadi teman-teman aku kalau kesini tuh senangnya masuk sini. Oh ada ruang rahasia ya? Lah, tapi teman-teman aku tuh seneng banget, nggak tahu kenapa. Jadi kalau kesini kita, gue ini favorit banget sama kamar mandi lo. Oh, soalnya mungkin kamar mandinya cozy. Jadi kan sih kayak di hotel-hotel gitu. Seneng ya, banget. Jadi kalau ini gue kangen sama kamar mandi lo, katanya mau mau nafas tuh. Pengennya kamar mandi malah. Ya. Bisa pakai parfum gitu ya, Allah. Oh, bisa pakai parfum di sini ya? Iya, padahal kan kecil banget ya. Cuman teman-teman aku. Oh, berarti baik ya. Siapa yang mau parfum kesini aja singgah dulu ya. Saya itu kolektor parfum. Oh sih. Ini kamar tamu. Ini kamar tamu ya. Orang tua datang. Ya, orang tua datang bisa. Nah ini ruang makannya nih ya. Kita lihat. Ruang makannya juga. Ada barnya. Ini ruang makannya. Ruang makannya konsepnya apa nih di sini nih? Gak berkonsep banget konsep sih. Tapi ini juga jarang dipakai sih ruangannya. Biasanya kita makan di kamar aja. Oh. Kalau yang ngumpul sama anak-anak aja itu juga jarang ya, Bu? Jarang ngumpul juga. Kalau orang tua datang sih lebih banyak makan di meja makan. Jadi kalau misalnya lagi berdua aja jarang makan di sini? Jarang. Di kamar, bahkan ada anak-anak pun kadang-kadang suka ngumpul makanan di kamar aku. Oh, iya sih aku juga kamar. Sebenarnya meja makan ini formalitas aja ya, buat kalau ada tamu ya. Nah, sekarang nih yang paling pengen gue lihat di luar, ya. Agak-agak gelap gitu ya. Nih, Bang Dika sama Kak Usi memang demen gelap-gelapan apa gimana? Tuh kolam berenangnya gelap banget ya. Apa biar lebih romantis? Oh bukan. Ini kita lagi bangun ruangan buat YouTube-YouTube gitu kan? Wih, ada ruangan YouTube sekarang di sini ya. Bikin di situ, nanti buat cover juga di situ. Nah, keren sih kalau di sini. Iya, tadinya tuh ruangannya nggak kepake ya, Bu ya? Kayak villa-villa gitu jadinya. Jadi tugas cebo doang tadinya. Iya. Buat duduk-duduk di dekat kolam renang niatnya, tapi nggak pernah didudukin sama ibunya nih ya. Jadi justru berenang. Berenang aja nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh sama ya kerajaan. Jadi itu buat apa ya kalau menang aja? Makanya, jadi memang waktu itu ini kan dulu rumah lama sama yang jual itu udah ada kolam renangnya dipertahankan sama dia. Oh gitu. Dan karena kita mikirnya pengen punya ada sedikit taman ya kita pak ya biarinlah ini jadi taman aja. Jadi nggak mau dibangun lagi. Gitu. Rencananya nanti kalau anak-anak udah gede kita panjangin ke belakang. Oh dipanjangin? Targetnya nih sebelah rumah diambil kalau harganya masuk dijual dan harganya pas gitu. Soalnya kemarin tanahnya sekarang berapa? 600 ya 600 meter. Tapi kelihatannya gede. Iya itu dia. Karena dia ngantong gitu. Oh. Depannya kan kecil tadi kan. Itu juga alasan aku waktu itu pas mau karena ih gila dari depan kelihatannya kecil tapi pas nyampe sini kayaknya gede banget. Iya kayaknya luas banget ya rumahnya kayak kelihatan. Iya 600 ini. Enggak sampai. Sebenarnya ternyata bagus juga tiga desainer bergabung mungkin mereka jadi apa karena mereka punya desain sendiri jadi kita kayak berbeda mulu ya. Ya itu dia. Aku kan orangnya bosenan. Jadi aku pengen sesuatu yang enggak bikin bosen. Aku bosenan kecuali sama suami enggak. Oh, kalau sama suami aku suami setia. Emang iya, Bro? Setia. Iya, setia sabar dia. Sabar dia. Sabar dia. Kan berarti siapa yang bikin dia sabar dia kan. And what the hell? I got things set it up. I don't have time to break it up. Let me tell you one thing. Come and sing. I got a thing that I need to achieve. Pull on the Rubicon like a soldier. I grind that death look like a soldier.